Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa qawluhu إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Dan jika tubdu khairan, dan jika kalian memunculkan atau melahirkan kebaikan, أو تخفوه atau kalian memaafkannya, أو تعفو عن سوء atau kalian memaafkan dari keburukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Qadira, lagi Maha Kuasa. Wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah kalian memaafkan. Ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak menyukai Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qawlu walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, dan izzah itu hanya milik Allah dan rasulnya dan juga kaum mukminin. Wa qawluhu an iblisa, dan firman Allah tentang iblis, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, maka iblis berkata, maka demi kemuliaanmu atau keperkasaanmu, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Wa qawlu tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram, maha suci nama Rabbmu yang pemilik jalal kemuliaan dan ikram, ya, keagungan dan kemuliaan. Nah, ya, ini berarti isbat beberapa sifat. Salah satunya adalah sifat memaafkan, mengampuni, kemudian izzah. Ya, nah, tafadhal dibaca. Ikutnya Pak Adri. Tabaruki. Tabaruki berarti masdar dari apa Pak Adri? Fi'il mudarinya? Ada fi'il mudarinya? Fi'il mudarinya apa? Tabaraka? Ya tabaraku. Gak ada fi'il mudarinya. Tabaraka hanya datang dalam fi'il mad. Gak ada fi'il mudari. Jangan ikutin rumus tafa'ala ya tafa'alu. Gak ada. Karena tabaraka itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada fi'il mudhari'nya. Enggak bakal ketemu, ya. Ini enggak boleh dikias. La yuqas. Ya, terus fal afu allazi huwa ta'ala ma'nahu fal a, nama Allah bukan afu. Afu. Fal afu. Ah. Al-mutajawizu. Bukan khabar. Enggak ada huwanya. Harus ada huwanya ya. Dhamir fasl terus. Nah. Ja'a hadzal ismani al-kalimani al-afu, al-afu bidomi fa. Al-afu dua musanna. Nah, Pak Adri, terus lanjut. Tata'allaqa la fi'il mudhari ini, Pak. Sifah itu kan nanti fa'ilnya dhamir mustatir yaudu ila sifah. Sifah muannas. Tata'allaqu bil mumkinati ijadan wa idzaman fa kullu ma kana waqa'a min al-kainati waqi'un bi masiatihi. Hadal hadis dhaif. Hadis ini lemah. Itu kan masih ada Ustaz Fadoli. Baru pulang berarti. Oh. Baru selesai berarti ya? Hah? Setengah 11. Mulainya? Oh, setengah 10. Iya, nah. Wa qawluh syarah ya. In tubdu khaira, jika kalian memunculkan atau melahirkan kebaikan. Ila akhir hadil ayatu tatadammanat isbata sifatil afwi. Maka ayat ini tatadammanat mencakup ya, fa'il dari tatadammanat dhamir mustatir. Takdirnya hiya ta'udu ila al-ayat, kembali kepada ayat. Insyaallah. Ana tafaddal. Isbata berarti irabnya apa? Maf'ulun bi wa huwa mudaf sifat sifati mudafun ilaihi wa huwa mudaf al-afwi mudafun ilaihi. Gitu ya. Maka ayat ini mencakup atau mengandung penetapan sifat al-afwi wal qudrati ma'tuf dan qudrah memaafkan, qudrah kemahakuasaan, wal wal maghfirati maghfirah ampunan, wa rahmah rahmat, izzah. Rahmat itu, izzah itu keperkasaan, tabaruk. Tabaruk itu dari tabaraka yang tidak ada fi'il mudhari'nya. Itu tabaruk, kemahasucian, mahasuci, kesucian. Wal jalal, ya, keagungan atau kemuliaan, ikram juga kemuliaan. Fal afu. Nah, kenapa kita baca afu? Karena tidak mungkin dengan afu, karena disebutkan alladhi huwa ismuhu, yang merupakan namanya, nama Allah. Maka bukan afu. Kalau afu itu kan masdarnya. Masdarnya afwan. Ya, masdarnya itu. Ya. Maka afu. Afu. Ya, fa-nya itu didomahkan. Afu. Nah. Maka afu yang maha memaafkan alladhi huwa ismuhu ta'ala, yang merupakan nama Allah Ta'ala. Maknanya adalah al-mutajawizu. Ya, mutajawiz isim fa'il. Apa maknanya? Mutajawiz yang melewati, maknanya begitu. Maknanya apa yang melewati? Yang meninggalkan masa lalu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah, mutajawiz, sudah dilewatin aja. Kayak antum ya, ada orang minta maaf, udah anggap aja enggak ada. Udah lewatin aja. Kayak gitu. Ya. Al-afu. Al-mutajawizu. Yang melewati, meninggalkan masa lalu. An-uqubati. Melewati dari hukumannya. Harusnya mau memberikan sanksi, tapi dimaafkan. An-uqubati ibadihi. Yang meninggalkan, melewati, menghukum hamba-hambanya. Idahum, jika mereka hum itu hamba-hambanya, tabu ilaih. Bertobat kepadanya. Wa-anabu. Dan kembali kepadanya. Inabah, kembali. Sebagaimana firman Allah, huwallazi yaqbalu taubata, dialah Allah yang menerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiati, dan dialah yang memaafkan dari segala kesalahan-kesalahan, sayyiat, keburukan-keburukan. Walamma kana akmalul afwi, maka tatkala sempurna pemaafan, wa makana an kudratin, yang maka itu semakin ya apa namanya walam makana akmalul afi huwa ma ada huanya harusnya, kalau enggak ada huanya bingung artinya. Maka tatkala Allah dia akmalul afwi, maka kananya ini kana tamah, bukan kana nakis. Maka akmalu di sini irabnya adalah fa'il. Ya. Apa batasannya Husain? Kana itu nakis atau tam? Kalau tam itu gimana Husain? Nakis itu gimana? Husain. Udah ini definisi ringkasnya aja. Hafid, gimana tam, kana itu tam itu gimana? Udah lewat Husain. Udah ipa. Tet, Padri. Ayu Abdurrahman. Tebah, lah, isim dan khobar lah. Yanto, Mas Yanto, Abu Akila. Nah, itu dia. Cukup dengan rofaknya. Bukan fa'il, rofaknya. Nah, itu otomatis dia jadi fa'il. Ya. Kan itu mengatakan kana dzumalin. Sempurna kalam? Sempurna kalam. Rofak kan? Dzumal ini rofak kan? Rofak bil waw ya, minal asma'il khamsah ya kan? Kana dzumal. Sempurna kalam? Sempurna kalam. Maka ini sudah tidak butuh dari nasabnya, maka dia tam. Kalau yang nakis itu apa? Nakis ada kurang. Nakis dengan rofaknya mesti kurang. Kana Zaidun. Kenapa Zaidun? Kok iman? Atau naiman, bagian? Atau apa? Nah, bisa dipahami sini? Mas Imam. Jadi dengan rofaknya sempurna kalam. Kayak seperti ini. Kana akmalul afwi. Dan dialah Allah. Maka tatkala Allah semakin sempurna pemaafannya. Huwa makana an kudratin tamatin. Maka dia pula yang semakin apa namanya kudrohnya itu semakin sempurna. Alal intiqam. Untuk membalas. Wal mu'akhadah. Dan untuk mengazab. Intiqam dari intaqama yantaqimu, membalas dendam. Ya. Jadi tatkala Allah memaafkan, itu sebenarnya Allah juga mampu untuk mengazab, membalas dari dosa-dosa. Wal iyadu billah. Ja'a hadani al-ismani al-karimani, maka dua nama ini yang mulia ini datang dalam bentuk al-afwu al-qadiru. Selaras. Allah Maha memaafkan, tapi Allah mampu juga untuk mengadab. Mukhtarinaini, juga mukhtarinina. Kalau mukhtarinina, jamak mudzakkar salim. Kemana? Orang cuma dua kan? Nah. Ya, yang keduanya itu berkait, apa namanya? Mukhtaraini, mukhtarinaini. Saling berkaitan, bergandengan. Fi hadil ayati wa fi ghairiha. Di ayat ini dan selainnya. Wa amal qudrah tu adapun qudrah fa hiya sifatul lati tata'allaqu bil mumkinat. Ya. Adapun qudrah maka ini adalah sifat yang terkait dengan mumkinat. Ya. Ini mumkinat ini bahasa-bahasa ilmu mantik ya. Ikhwan. Ya. Mumkinul wujud, wajibul wujud. Ini bahasa-bahasa mantik. Ya. Mumkinat ini diitlakan ya. Gimana ya? Maka kudrah ini sifat yang terkait dengan mumkinat, ya, ijadan wa idaman. Kemungkinan-kemungkinan yang Allah mampu mengadakannya, atau i'daman atau tidak mengadakannya. Fakullu makana wa waqa'a minal kainat, maka segala yang terjadi pada kainat alam semesta ini, waqi'un bimasyiatihi wa qudratihi, maka itu terjadi pula dengan kehendak dan kekuasaannya. Sebagaimana dalam hadis, masya Allah kan, apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Mumkinul wujud, wajibul wujud, ini istilah-istilah mantiki. Natruk, kita tinggalkan itu dulu. Naam, wa ma qawluhu ta'ala wal ya'fu wal yasfahu. Tafaddal, dibaca sih. Ya. Abu Aqila. Nazalat. Inni la uhibbu. Kenapa mansub? Ay yaghfirallahu li. Naam. Wawasala. Wawasala apa? Mistahan. Nah, terus. Baik. Abdullah ibni Ubay ibni. Lalu huwa wa ashabuhu, nah, ya, qala rahimullah ta'ala. Ya. Adapun firman Allah, wal ya'fu wal yasfahu, dalam mereka memaafkan, melapangkan. Faqad nazalat bi sya'ni Abi Bakr. Ayat ini turun terkait Abu Bakar Siddiq hina halafa. Tatkala dia bersumpah, la yunfiku ala Mistah ibni Usasah. Dia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Mistah bin Usasah. Wa kana mimman khadu fil ifki, dan beliau si Mistah ini adalah termasuk salah satu dari antara orang-orang yang khadu, ikut-ikutan bicara fil ifki pada masalah hadisul ifk. Hadisul ifk yaitu fitnah yang melanda Nabi, terutama pada istri beliau siapa? Aisyah. Tatkala Aisyah tertinggal rombongan dari Nabi, maka ya waktu itu juga ada seorang sahabat yang namanya Marwan tertinggal juga. Maka Marwan menuntun unta dari Aisyah tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Maka tatkala sampai Madinah, orang-orang mulai memperbincangkan. mulai memperbincangkan, mulai orang-orang munafik kesempatan ini kan. Oh, tuh. Apalagi tuh. Nah, mulai menuduh ke arah perzinahan. Ya. Sampai mereka akhirnya dicambuk satu-satu kan. Qadhaf. Nah, yang ikut bicara ternyata orang yang dinafkahi oleh Abu Bakar selama ini, yaitu Mistah bin Usasa. Ini Mistah udah dinafkahi Abu Bakar, ngomongin anaknya Abu Bakar lagi. Aisyah, Aisyah kan anak Abu Bakar. Wah, Abu Bakar tahan, diam. Ternyata pas turun ayat tentang hadisul if, maka mereka semua dicambuk. Kecuali munafik enggak ngaku. Masuk Mistah, maka Abu Bakar bersumpah demi Allah saya enggak bakal nafkahin kamu lagi. Wa kana mimman khadu fil if, wa kanat ummi Mistah bintah khalati Abi Bakar. Dan ibunya Mistah itu adalah anak bibinya Abu Bakar. Ya, jadi Mistah ini seolah-olah cucu Abu Bakar. Ya, jadi ya Abu Bakar punya bibi, kholah bibi dari perempuan. Ya. Bibi dari adik perempuan ibunya Abu Bakar punya anak. Ya. Punya anak perempuan juga. Ya. Nah, perempuan ini sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar ini punya anak, Mistah bin Usasa. Nah, Mistah ditanggung oleh Abu Bakar nafkahnya. Ikut-ikutan ngomong. Dongkol juga manusiawi ya. Nggak tahu diri nih orang kan. Baik. Falam mana zalat hadil ayat, maka tatkala ayat ini turun, qala Abu Bakar, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Ya. Demi Allah, aku sungguh menyukai agar Allah mengampuni diriku. Itu wal yafu wal yasfahu gitu kan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dalam mereka makan, melapangkan. Apakah mereka tidak suka Allah mencintai? Ya, apakah mereka mencintai untuk agar Allah mengampuni mereka? Agar apakah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Kata Abu Bakar, demi Allah, saya sungguh sangat suka Allah mengampuni diriku. Wa salam Mistah. Akhirnya dia menyambung lagi tali silaturahmi kepada Mistah. Waduh, kok kayak kita berat ya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Dan firman Allah, walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin. Izzah itu hanya milik Allah, rasulnya dan kaum mu'minin. Ya, ayat ini turun tentang keadaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Rois munafikin, ketua gengnya para munafik. Ini baru ketua komplotan munafik. Ya, dan beliau di beberapa peperangan fi ba'dil ghazawat qad aqsama. Si Abdullah bin Ubay bin Salul ini bersumpah liyukhrijanna Rasulullah, untuk mengusir Rasulullah. Huwa wa ashabu, dan para sahabatnya minal Madinah, dari Madinah. Ya, fa nazala qauluh, maka firman Allah taala turun, yaquluna la irja'na ilal Madinah. Dia berkata, kita benar-benar akan mengeluarkan mereka dari Madinah. Ya, kita benar akan kembali ke Madinah. La yukhrijannal azzu minhal adal. Azzu ini fa'il ya. Berarti azzu ini orang yang mulia, maksudnya mereka munafik akan mengusir minha dari Madinah, minal Madinah, al-adalla. Al-adalla orang yang hina. Yaitu siapa? Rasulullah dan para sahabat. Waliyadubillah. Maka Allah balas, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Izzah itu hanya milik Allah, milik rasulnya dan kaum mu'minin. Nah. Sudah sampai sini ya? Dibaca lagi. Tafadhal Mas Hafid. Antum pakai fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il madhi. Qasada. Kalau ana fi'il mudhari yaqsidu. Ya enggak apa-apa. Wa yaqsidu. Apa irab Rasul ini? Talu. Apa? Siapa apa irabnya Rasul ini? Abdul Somad. Fa'il lah khata. Gimana fa'il? Apa irabnya Rasul di sini, Mas Bawa? Maf'ul. Mana amilnya? Yaqsidu. Ya. Terus? Sifatun. Ah, mau tanya dikit, ya. Mas Imam, izzah itu sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Hah? Nah, yang Allah senantiasa disifati dengannya. Ya. Nah, terus وعظمتي لا اخرج منها من قال لا اله الا الله. نعم لا اله الا الله الى الله الى الله cuma ada dua irab, satu yang paling kuat, satu lagi enggak ada. Ilallah itu enggak ada, enggak mungkin ilallah. Yang paling kuat yang mana? Di rafa. Ilallahu. Ilallah, sebagian orang mengatakan enggak boleh. Boleh. Ya, nanti di bab mustasna kita bahas ini insyaallah. Ya. Yaqsidu atau qasada bil azzi. Jadi orang munafik ketika berkata yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al azz minhal adal, maka orang yang mulia yang azzu akan mengeluarkan dari Madinah orang yang adal yang hina. Maka mereka maksudkan mereka ini qabbahallahu, semoga Allah memburukkannya, ini qabbahallahu jumlah itiradiyah la mahallalah min al i'rab nafsahu, yang mereka maksud ialah diri dia sendiri. Siapa berarti? Abdullah bin Ubay bin Salul. Washabahu minal munafikin. Dan teman-temannya. Yaqsidu bil adal. Siapa yang yang ia maksudkan dengan adal? Rasulullah. Rasulah. Qasada yaqsidu. Bukan qasada yaqsudu ya. Qasada yaqsidu. Waman ma'ahu minal mu'minin. Dan siapa saja yang bersama beliau dari kalangan kaum mu'minin. Faradallah, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan kaum mukminin, bukan pada orang munafik. Walakinnal munafikina la ya'lamun, tapi munafik enggak tahu. Maka izzah adalah sebuah sifat yang Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa jalla tetapkan li nafsihi, pada dirinya. Ya qala ta'ala wa huwal azizul hakim. Dan dialah aziz, maha izzah, hakim, maha bijaksana. Aqsama biha subhanah. Wa qala, wa kana Allahu qawiyan azizah. Dan Allah maha kuat azizah, lagi maha aziz. Ya, izzah. Wa aqsama biha subhanah. Dan Allah bersumpah dengan izzah, dengan sifat tersebut. Sebagaimana dalam hadis syafa'ah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa izzati. Wawnya itu waw apa di sini? Hah? Wawnya waw apa di sini Abdul Samad? Wa izzati. Abdul Samad. Wawnya waw apa di sini? Mas Antum. Mau sumpah apa tuh sumpah? Hah? Mau sumpah. Waw kosam. Jangan waw sumpah dong. Ah. Ya. Nah, wawunya waqasam. Maka demi izzahku, kibriyai, kesombonganku. Wa azamati azamah, bukan azimah. Azamah. Azim, kalau ada azim, itu aslinya azim. Tapi di sisi-sisi mubalaghah, azim. Ya. Masdarnya azamah. Dan demi keagunganku, aku benar-benar akan mengeluarkan minha, minan nar. Dari neraka, man qala la ilaha illallah. Siapa saja yang berucap, la ilaha illallah. Tapi tidak sekadar berucap ya. Dalam hadis yang lain, memang betul hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man qala la ilallah, man kana fi akhirihi. Ya, man kana fi kalami akhirih la ilallah dakhal jannah. Siapa yang di akhir kalami mengucapkan la ilallah dia masuk surga. Tapi dalam hadis yang lain, man qala la ilallah wa huwa ya'lam. Ya. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Man mata wa huwa ya'lam. Dan siapa yang mati dan karena dia berilmu, mengetahui bahwasanya tiada ilah yang berhak kecuali Allah, dia masuk surga. Dan berat yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari bima yu'badu min dunillah, segala sembahan yang ibadah selain Allah, dia baru masuk surga. Jadi laisa at-talafud mujarrad, ya. Laisa at-talafud bimujarrad, enggak cuma melafadzkan semata, tapi juga mesti ada unsur syarat dan rukun yang dipenuhi. Nah, tidak menutup kemungkinan ahli tauhid seperti itu masuk neraka, buktinya ini kan. Baik. Tafadhal berikutnya dibaca di sini. Ya. Syekh Husain. Ayub. Jaradun. Yaksi. Liman. Oh, bukan wajun, wajaun. Wajah. Bukan waj. Wajah. Wajaun. Naam. Tadi antum sukunin jin kan? Ah. Wajah itu paham ya? Mar sakit penyakit. Al-quwati wa salabati. Azza ya'azzu bi fatiha wa minhu ardun. Azazu bi salabati bi salbah. Salbati ash-shadidati. Wa ta'ti bi ma'na ulul qadri. Ulul qadri. Ulul qadri wal imtina'i 'an al-a'da'i min azza ya'izzu bi kasriha. Wa hadhihi Nah, dan Allah mengabarkan tentang iblis bahwa dia berkata fabi izzatika la'uyanahum ajmain, maka demi izzahmu aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu adalah ikhlas. Dan dalam Sahih Bukhari dan selainnya dari Abu Hurairah maka tatkala Ayub alaihissalam yaktasin, ya, dia mandi, sedang mandi, uryanan dalam keadaan telanjang, jarra alaihi jaradun, jarad, paham jarad? Belalang. Belalang jarra alaihi, jatuh kepadanya. Belalang ini min dahab, belalang dari emas jatuh kepadanya. Masya Allah. Faja'ala yahshi, boleh juga dibaca yuhshi. Kemudian ja'alanya ini berarti apa namanya ini Husain? Ja'ala apa ini? Ja'ala dari akhwat apa ini? Naam, min af'al syuruh. Ya. Maka mulailah dia yahshi atau yuhshi mengumpulkan. Apa irabnya yuhshi berarti? Apa irabnya yuhshi di sini? Huzaifah? Abdurrahman? Iya, fil mudhari. Nah, irabnya apa? Fil mudhari. Hatta awlat ya'lamun. Ana hadal fil mudhari. Apa irabnya Pak Adri? Husain? La ilaha illallah. Pak Imam? Khobar? Khobar ja'ala. Af'alu syuruh. Akhwat dari? Kada. Kok kana? Kada. Aduh. Lah, dipisah. Kalau kada, mesti dengan khobarnya dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau kada kan enggak. Enggak. Kana Syekh Husain mutazawijan. Tuh, bukan fi'il mudhari itu. Nah, tapi kalau fi'il mudhari memang kalau antum pindah ke kada, kana Syekh Husain yatazawwad. Syekh Husain yatazawwad. Fi'il mudhari masih ada terus kemungkinan. Syekh Husain hampir-hampir Syekh Husain merit gitu. Yatazawwad. Datang dalam bentuk fi'il mudhari. Mana ini? Maka mulailah dia mengumpulkan fi saubihi, di pakaiannya. Mengumpulin apa tadi? Belalang yang jatuh dari emas. Kumpulin taruh pakaiannya. Maka Rabbnya menyuruh kepadanya, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu dari apa yang kau lihat? Qala bala. Maka Ayub berkata, iya benar wahai Rabb. Wa izzatika. Nah, ini Ayub bersumpah. Maka demi izzahmu, walakin laginali an barakatika, akan tetapi tidaklah mencukupkan dari untukku dari keberkahanmu. Nah, syahidnya mana? Ayub bersumpah wa bi izzatika, yaitu pengisbatan sifat izzah. Dan telah datang dalam hadis doa yang Nabi ajarkan kepada orang yang berpenyakit, yang sakit, dimankah Nabi huwaja. Ya, aku berlindung dengan izzah, izzah Allah dan kudratihi dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari apa yang aku dapati berupa penyakit, wa uhadiru, dan apa yang aku khawatirkan. Hadis sahih juga riwayat Bukhari. Ya. Kemudian wal izzah, ya, dia datang dalam bentuk makna ghalabah, mengalahkan, wal qahri, menguasai, ya, dari kata azza ya'uzzu, dengan didomahkan ain pada fi'il mudhari, yuqal azzahu ay idza ghalabahu, jika dia mengalahkannya. Wa ta'ti bi ba'nil quwwati was salabah, dan terkadang datang dengan makna kuat dan salabah. Apa salabah? Hah? Apa Adri Solabah? Keras. Kokoh. Antum belum Solabah ini. Belum kokoh. Nah, maknanya ada Solabah. Kokoh. Ya. min dari kata azza ya azzu bi fathah dengan difathahkan fil mudhari'nya. Wa minhu ardun azazun. Ya, contohnya adalah ardun azazun, tanah itu kokoh, tanah itu maksudnya apa? Keras. Li salbati syadidah, karena sangat keras. Kokoh, manhajnya kowi keras, kuat, jadi kokoh dia. Kalau manhajnya lembek, mumayye ada. Nasubhat, mental. Nah, tapi manhaj kokoh dengan ilmu ya, kwa ya. Bukan kayak yang di Facebook itu. Manhaj kokoh dengan kokoh-kokohan, gak tahu syarat la ilaha illallah. Itu mah lemper itu, Pak. Nggak tahu doa bid al sunnah dalam isbat asma sifat, melembek itu kerupuk tambun itu. Dan terkadang datang dalam makna ulu, uluul qadri, kekuasaannya tinggi. Wal imtina'i anil a'da'i, dan tercegah dari musuh. Dari azza ya'izzu dengan dikasrahkan ketika fi'il mudhari. Dan makna-makna ini semuanya sabitah lillahi azza wajalla. Makna ini semuanya layak buat Allah. Makna izzah. Dari makna kuat, kokoh, keras. Ya. Kemudian makna apa lagi tadi? Mengalahkan, menguasai, atau maknanya di sini apa? Ulu al-qadr. Wal-imtina anil a'da. Nah. Baik, barakallahu fi. Berikutnya dibaca di sini. Ya, Hudzaifah. Wa qawluhu dzil jalali ai bukan ayu, ai. Ai sahibi, ikutin sebelumnya kan zi. Ai sahibi bro. Terus wal azamati. Alladhi karuma yakrumu. Alladhi la baik, perhatikan. Alladhi yakrumu amma la yaliku bihi wakila alladhi. Nah, udah bukan lagi. Maknanya akrama yukrimu berarti sekarang. Alladhi yukrimu. Nah, karena karuma yakrumu itu fi'lazim. Sedangkan di sini ada maf'ul, ibadahu, berarti yukrimu. Terus? Nah, ya. Ah, Zaifah kejebak tuh banyak tuh kan. Ya. Antum konsentrasi ya. Konsentrasi ketika baca, harus sambil santai. Tapi tetap itu dihadapkan kaedah-kaedah. Ya, lihat. Wa amma qawlu tabaraka ismu rabbik. Adapun firman Allah, Maha suci nama Rabb-Nya. Maka fa innahu minal barakah. Ini dari kata tabarakah, dari kata barakah. Ya, yang enggak ada fi'il mudhari'nya. Tabarakah hanya dalam bentuk fi'il madhi. Dan tabarakah ini hanya disematkan pada Allah. Beda dengan baraka yubariku. Ya. Baraka yubariku. Makanya makhluk dikatakan mubarak. Diberkahi. Tapi kalau tabaraka, lah. Hanya Allah yang memberkahi. Bima'na dawamil khair wa kasratihi. Yang maknanya barakah itu apa barakah? Ya, senantiasa kebaikan itu senantiasa ada dan banyak. Dan firman Allah dzil jalali ai sahibil jalal, yaitu yang memiliki kemuliaan wal azamah dan keagungan subhan. Alladzi la syai'a ajallu wa la a'zamu minhu, yang tidak ada sesuatu apapun yang ajallu, yang lebih mulia, wal a'zamu, dan yang lebih agung minhu darinya. Ikram dzil jalali wal ikram. Ya, tentu ikram sini masdar. Masdar ya apa? Akrama yukrimu ikraman. Ya enggak? Ini masdar. Ya. Alladhi yakrumu. Yakrumu bukan yukrimu. Berarti ini dari karuma yakrumu. Yang dia adalah yakrumu. Kalau akrama yukrimu muta'addi, maknanya memuliakan. Antum mengatakan akram tu Zaidan. Saya memuliakan Zaid. Tapi kalau akrumu, saya mulia. Saya paham sini. Jadi dia enggak butuh muta'addi, dia enggak butuh maf'ul. Dia lazim karuma yakrumu, katsura yaksuru. Ya, nanti di alfiyah itu ada ciri-ciri fi'il muta'addi. Ya, nah, ciri-ciri fi'il lazim. Amma la yaliku bih. Apa itu ikram? Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram alladzi yakrumu, yang dia mulia dari segala yang tidak layak dari baginya. Ya. Wa qila alladzi yukrimu. Nah, bukan yakrumu lagi. Yukrim. Dialah yang yukrimu ibadahu, yang memuliakan hamba-hambanya. As-salihin, yang saleh. Bi'anwa'il karamati. Bi'anwa'il karamati. Dengan berbagai karamah. Ya. Karamah itu bukan cuma diartikan, oh dia punya karamah. Kata Syekhul Islam, apa itu karamah? Apa Pak Adri kata Syekhul Islam? Istiqomah. Istiqomah atau mul karamah? Istiqomah itu adalah sebaik-baik, seagung-agungnya karomah. Antum istiqomah itu dapat karomah. Ya, gak perlu antum jadi wali, nunggu jadi wali biar punya karomah. Karena untuk istiqomah itu berat. Makanya seorang sahabat Abu Amr mengatakan, dullani ala amal, wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku sebuah amal. Yang la'as aluka ahadan wairu. Ya, aku tidak bertanya pada siapapun kecuali hanya pada engkau. Kata Nabi, kul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah, bertauhid, kemudian istaqim, beristiqomah. Istiqomah ini yang berat. Kita menjalankan ketaatan bagian dari merealisasikan tauhid. Istiqomah dalam ketaatan, berat. Kalau istiqomah dalam maksiat, gampang. Ya enggak? Itu perempuan-perempuan di mall, di pasar, istiqomah tuh dia enggak pakai jilbab puluhan tahun. Istiqomah tuh dia. Ya kan? Istiqomah dia. Akilu riba, pemakan riba, istiqomah. Ya. Di dunia wal akhirah, wallahu a'lam. Sudah, isbat apa lagi sekarang? Isbat sifat Samia. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa'buduhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu Samia. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kalian mengetahui ada yang serupa dengannya? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini berarti udah nafi ini. Kalau sebelumnya isbat, isbat sifat, sekarang udah nafiyun, menafikan beberapa hal yang dinafikan dalam bab asma wa sifat. Hal ta'lamu lahu samia, halnya ini hal ingkari, istifham ingkari. Apakah kalian mengetahui ada yang setara dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah dia tidak punya seorang pun, tidak ada yang sekufu, setara dengannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah andadan, tandingan, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah yang ia mencintainya seperti ia mencintai Allah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minad dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak untuknya dan tidak ada sekutu baginya di kerajaannya dan tidak ada baginya wali dari dhul, dari yang hina, maka bertakbirlah kepadanya dengan takbir yang sebenar-benarnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala pujian dan ia maha mampu atas segala sesuatu. Naam. Hada yakfi insyaallah taala, nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Kita libur ya, harusnya ada. Di mana besok libur apa enggak? Libur, padri mau libur. Yang di sini mau enggak? Kalau anak kita ada, kita ajakan kajian mustala, biarin mustala. Apa Abdurrahman nanya? Baca kitab. Hah? Hah? Mustala antar yang hari ini enggak bisa datang. Apa ya? Hah? Masa ya jahiliyah? Boleh. Bukunya tapi pada belum ada. Hah? Boleh syarah Masail Jahiliyah. Hah? Jadi bukan pada subuh belajarnya. Habis subuh kan besok Alfiyah. Habis Alfiyah syarah Masail Jahiliyah. Tapi kalau punya bukunya. Aku nyantum. Ah, beli dulu berarti. Ya. Boleh tuh, syarah Masail Jahiliyah baca ya. Besok jam 6 kan, insyaallah. Jam 6. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.